Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita telah masuk ke pembahasan matan, yaitu taksim al-hadith bi'atibar muntahah, ay muntahal isnad, bagian hadith berdasarkan tinjauan akhir sanad, yakni penyandaran matan, ya, isnad al-matan, penyandaran matan ilaman, baik kepada siapa, ya, apakah kepada Nabi SAW atau tabaqa di bawahnya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah penyandarannya kepada Nabi, yang disebut dengan al-marfu'. Naam, ma udhifa lin nabi al marfu', yani ma makna udhifa, ma nusiba lin nabi, apa yang dinisbatkan kepada Nabi, maka itu al marfu', sawa'un nasabahu sahabiy aw tabi'i aw man ba'dahuma, baik itu disandarkan sahabat atau tabi'i atau tabaqa di bawah tabi'i, yang penting menyandarkannya kepada Nabi alaihi wasallam, maka itu marfu'. Baik, إذا كان الذي ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحد المصنفين سمى المرفوع، jika salah satu dari musannif misalkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya menyandarkan adhafa ila an-nabi nasabahu an-nabi, فقال البخاري مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، يسمى مرفوعا، يسمى مرفوعا. نعم. dari segi muntah al-isnad, mata penyandaran mata. Tetapi dari segi ittisal sanad lain lagi, kan begitu ya? Nah, itu tadi mu'allaq, yakni dibuang seluruh sanadnya. Baik, Al-Bukhari langsung menyandarkan kepada Nabi dan membuang seluruh sanad. Tapi penisbahan matanya yang penting. Disebut marfu. Naam. Baik, meliputi apa saja ini? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran au sifatan khilqiyah au khuluqiyah. Ya, khilqiyah ini fisik, ya. Naam. أو خلقية يعني أخلاق، تصريحا أو حكما، تمام؟ ما أضيف إلى النبي إنت قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية تصريحا أو حكما. sekarang kita akan masuk ke pembahasan تصريح atau حكم ini tadi. طيب. نعم. wal marfu' ala qismain. Jadi ada penisbahan yang tasrih, ada yang bersifat hukum. Nah, iqra. Indaman al-qira. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari radhiyallahu taala. Wal marfu' ala qismain. Al-awwalu ma kana raf'uhu sharihan. الثاني ما كان رفعه حكما. ومن أمثلة الأول المرفوع القولي قول الصحابي سمعت رأيي. كذا نبدأ هنا. والمرفوع على قسمين، الأول ما كان رفعه صريحا، الثاني ما كان رفعه حكما. نعم. yang rafa'nya صريح يعني jelas gamblang secara jelas diangkat penisbatannya kepada Nabi Rasulullah, maka naraf'u hukman yang rafa'nya secara hukum, yakni tidak ada penisbahan secara jelas kepada Nabi Rasulullah, tetapi secara hukum sama. Sama? Secara hukum itu dianggap, ya, penisbatan yang diangkat di rokak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemin amsilatil awal. Fadlar. Pemin amsilatil awali al-marfu'ul qawliyu qawlu sahabiyyih. Sama'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul qawlu sahabiyyih au ghairihi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa nahuha. Pemisalatil awal, pemin amsilatil awal termasuk contoh untuk yang pertama, yakni makna rafu'uhu mala sarihan. Untuk al-marfu' al-qawli. Al-marfu' al-qawli. Yang sifatnya sabda ya. Yaitu qawlu sahabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ucapan sahabi atau selain sahabi. Tabi'i misalkan. Mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semisal dengan itu. Tamam. Al-marfu'ul fi'li. Al-marfu'ul fi'li qawlu sahabi. Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadha. Aw qawlu sahabi aw ghairihi. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa nahuhu. Al-marfu'ul fi'li yang sifatnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat mengatakan ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadha, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Atau sahabi, satu sahabat atau yang lainnya tabi'i misalkan mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Kalau selain sahabat, dia tidak mungkin mengatakan aku melihat Rasulullah kan, dia enggak mungkin mengatakan karena dia tidak berjumpa. Dia fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan demikian. Nah, dan yang semisal dengan itu. Al-marfu' at-takriri qawlu sahabi aw ghairihi wa ila bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wala yarwi inkaran. Al-marfu' at-takriri yang sifatnya takriri, persetujuan Nabi sallam ucapan salah satu sahabat atau selainnya tabi'i atau yang lainnya mengatakan qawla bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada, telah dilakukan dengan kehadiran Rasulullah SAW kada demikian, telah dilakukan demikian dan demikian dengan kehadiran Nabi. Wala yarwi ingkaran, dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran Nabi, dia hanya meriwayatkan bahwa telah dilakukan demikian, perkara demikian dengan kehadiran Nabi, yang berarti disaksikan oleh Nabi. Nah, didengar oleh Nabi. Dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran dari Nabi, berarti Nabi setuju. Nah, tamam, hanya saja ingat, jika yang menisbatkan itu selain sahabat, tabi'i, wa man duna, kita kan tahu, tabi'i dan di bawahnya itu tidak sezaman dengan Nabi SAW. Jadi jika ditinjau dari segi syarat berarti ada ingkita, apa akan datang nanti. Misalkan tabi'i menisbatkan merokak kepada Nabi SAW, kita akan dapati nanti ada pembahasan apa namanya ma'adhafahu at-tabi'i dan Nabi SAW sebut apa? Secara khusus mursal. Nah, itu pembahasan dari segi ittisal. Tapi kan pembahasan kita adalah muntahal isnad, nisbatan matan. Tamam. Wa amma tsani. Wa amma tsani wa huwa ma kana rafa'uhu hukman. Kan yakuna sahabiyyu akhbar an amrin min al-umur al-madiyati kabat al-khalqi aw akhbar al-anbiya'i aw umurin mustaqbalatin ka akhbar al-kitani aw asyrat as-sa'ati wa nahwiha minal qaybiyyati bisyarti an la yakuna hadha sahabiyyu mimman urifa bil akhdi minal israiliyyati. Baik, ada pun yang kedua, maka rafa'u hukman. Contohkan di sini salah satu sahabat menginformasikan, mengabarkan tentang satu perkara dari perkara yang lampau. Akhbaro an amrin minal umuril madiyah. Ka bad'il khalq, permulaan penciptaan makhluk. Atau akhbar al-anbiya, berita tentang para nabi. Ya, yang telah lalu. Atau sebaliknya, umur mustaqbalah, perkara-perkara yang akan datang. Ya, akhbaril fitan, berita informasi tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, ya, di akhir zaman, atau asyratis sa'ah. Ya. Yani alamat as-sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, dan yang semisal dengan itu, wa nahwiha minal ghaibiyat, dari perkara-perkara yang bersifat ghaib. Ya. Yani min aina akhadha hadha al-khabar, hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu an, min aina akhadha hadha al-khabar, dari mana sahabat yang mulia ini mengambil berita ini? Sementara dia tidak dapat wahyu. Sementara ini juga bukan perkara yang bisa dianalisis dengan ijtihad. Karena itu adalah peristiwa. Ya, telah lalu atau yang akan datang. Perkara khaib. Ini harus berdasarkan wahyu kan? Nah, maka dari situ lebih ketahui bahwa tentu sahabat ini dapat ya perkara itu dari siapa? Tentu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dia ketika meriwayatkan perkara itu, menyebutkan perkara itu, dia tidak menisbatkan secara jelas. Ya, tidak mengangkat penisbatannya kepada Nabi secara terang-terangan. Tapi dia langsung menyebutkannya sendiri. Nah, dari situlah tidak mungkin dia mengada-ada. Sementara dia siqah. Jadi as-sahabah udul. Nah, kan berarti sumbernya dari Nabi SAW. Berarti secara hukum dia seperti marfu'. Nah, secara hukum dia sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Bisyarat, dengan syarat. Ada syaratnya. Alla yakuna hadha as-sahabiyu mimman urifa bil-akhdi minal israiliyat. Dengan syarat, sahabat ini bukan termasuk yang dikenal mengambil riwayat dari riwayat-riwayat Israelia, dari Bani Israel, ya, dari ahli kitab. Nah, dari kitab-kitab mereka. Karena kalau dia dikenal mengambil, ya, riwayat-riwayat Israelia, ada kemungkinan yang dia beritakan itu sumbernya adalah Israelia dan bukan ya dari Nabi Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai marfu'un hukman. Tamam? Tabi. Wa yadkhul fihi aidan ma yukhbiru bihi as-sahabiyyu min fi'lin lahu thawabun makhsusun aw 'alaihi 'iqabun makhsusun mimma la majala lil ijtihadi fihi idh la sabila ila ma'rifatihi illa an tariqil wahyi. Masuk pula dalamnya apa yang diberitakan oleh seorang sahabat min fi'lin, berupa fi'il, perbuatan, lahu thawabun makhsus, perbuatan itu memiliki pahala khusus, au 'alaihi 'iqabun makhsusun, atau ada hukuman khusus, ya, mimma la majala li ijtihadihi, dari perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau dengan ijtihad. Penyebutan pahala khusus untuk perbuatan itu. Penyebutan hukuman khusus perbuatan itu. Yang sifatnya tidak bisa diketahui dengan ijtihad. It la sabila ila ma'rifati illa an tariqil wahyi. Maka itu marfu'un hukman. Tentu dia menyebutkan pahala khusus atau hukuman khusus itu sumbernya dari Nabi SAW, hanya saja dia tidak secara terang-terangan menisbatkannya kepada Nabi. Sehingga marfu'un hukman. Idla sabila ila ma'rifati, karena tidak ada jalur untuk bisa mengetahui perkara itu illa an tariqil wahyi, kecuali melalui jalur wahyi. Jelas? Nah, tadi. Wa yaltahiqu aydan bil marfu'i hukman qawlu sahabi min as-sunnati kada aw umirna bi kada aw nuhina an kada wa shibhuha, fa inna as-sunnata idza utliqat fa hiya sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa in urida biha ghayruha qayyidat wal amru wan nahyu wa tashri'u huwa minhu sallallahu alaihi wasallam wa la yatasawwaru min ghayrihi wa man qala bi ghayri dhalika faqad ab'ada wal amru ta'budiyyun wa la yafhamu hadha an as-sahabati radhiyallahu anil jami'. Baik. Diikutkan pula dengan al-marfu' hukman wa yaltahiqu aidan bil marfu' hukman qaul as-sahabi min as-sunnati kadha. Para sahabat mengatakan min as-sunnati kadha, termasuk sunnah demikian, ya. Yani di antara yang termasuk sunnah adalah perkara demikian. Sunnah siapa yang dimaksud? Tentu sunnah Nabi. Au umir Nabi kadha, kami diperintah melakukan demikian. Au nuhina an kadha, kami dilarang melakukan yang demikian. Tamam? Atau yang semisal dengan ini. Fa inna sunnah idza utliqat fa hiya sunnatun nabi alaihi wasallam. Karena yang namanya sunnah apabila dimutlakkan penyebutannya, dimutlakkan penyebutannya, dilepas penyebutannya tanpa pengikat, tanpa pembatas, maka sunnah itu yang dimaksud sunnah nabi alaihi wasallam. Tamam. Apabila diinginkan wa nurida bi ghairiha qayidan, apabila sunnah yang dimaksud adalah selain sunnah Nabi, maka akan dibatasi, diikat sesuai yang diinginkan, yang dimaksud. Tamam. Jadi ketika dia memutlakkan min sunnah kata, berarti sunnah Nabi. Begitu pula wal amru wan nahyi wat tasyri', perintah, larangan dan ya penetapan syariat, huwa minhu sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat mengatakan umir Nabi kada unuhina an kada dan semisalnya, berarti marfu' hukmu la yatasawwaru min ghairi, itu mesti dari Nabi dan tidak tergambarkan munculnya dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, larangan dan penetapan syariat itu. Oman qala bi ghairi dzalika faqad ab'ada, barang siapa mengatakan selain itu maka sungguh dia telah menjauhkan perkara ini dari yang semestinya sebenarnya. Wal amru ta'budiyyun wa la yufhamu hadha 'an as-sahabati radhiyallahu 'anil jami'. Sementara perkara ini sifatnya ta'budi, ya sifatnya ta'budi, yakni perkara yang sifatnya ibadah dan rangka ta'abbud, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan la yufhamu hadha 'an as-sahabah, tidak bisa difahami, tidak difahami dari sahabat selain dari itu, selain dari penisbahan kepada Nabi alaihi wasallam. Nah, tidak difahami dari sahabat selain makna tersebut. Nah, hanya saja sahabat itu tidak menisbatkannya langsung kepada Nabi. Tapi sifatnya apa? Marfu'un hukmun. Nah. Wa kada yaltahiqu bil marfu'i hukman qawlu tabi'i yarfa'u al haditha yanmihi aw yuballighu bihi aw riwayatan wa nahwiha wa nahwa fa inna udul tabi'i an as-sighati as-sarihati ila ya yablughu bihi au yablughu bihi yablughu bihi. Nah, yarfa al-haditha yanmihi au yablughu bihi au riwayatan wa nahwaha fa inna udula tabi'i an as-sighati as-sarihati ila hadhihi as-sighati lahu ihtimalun wa huwa an yakuna shakka fi sighati ar-raf'i ma kaunihi mutayaqqinan min ar-raf'i أو نحوه من الأغراب المعتبرة في هذا المقام. نعم. Jadi wakal yang terhukum bil marfu. Hukman juga termasuk yang diikutkan dalam kategori al marfu hukman. Qawlu tabi'i, ucapan tabi'i mengatakan yarfa'ul hadis. Tabi mengatakan dia mengangkat hadis. Nah, yanwi, yakni as-sahabi. Nah, merobak hadis atau yanwi, atau yablugu bihi, atau riwayatan dan yang semisal dengan ungkapan-ungkapan ini. Fa'inna udul at-tabi'i 'ala sighati as-sharihah ila hadhihi as-sighati lahu ihtimal. Nah, karena beralihnya tabi'i dari sighat yang sharihah, sighat yang gamblang, ke sighat ini dia mengatakan yarfa'ul hadits atau yanwi atau yablugh bihi atau misalnya lahu ihtimal, ini memiliki ihtimal. Yani ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang terdapat pada tabi'i tersebut sehingga dia tidak mantap untuk terang-terangan menisbatkannya kepada Nabi. Begitu. Ya. Apa itu wa huwa ayyakuna syakka fi sighati ar-raf'i ma'a kaunihi mutayaqqinan min ar-raf', yaitu dia ragu mengenai sighat ar-raf', mengenai sighat raf', ya ma'a kaunihi mutayaqqinan min ar-raf', bersama dengan keadaan dia hakikatnya dia yakin ya dengan raf' hadis tersebut bahwa penisbahan hadis tersebut sampai kepada Nabi, dia yakin itu. Tapi sigotnya bagaimana? Ah, ini yang dia ragukan. Fahim tuh, ihtimal yang kemungkinan ada, kenapa dia beralih dari sigot tasrih, sigot sharih ke sigot tersebut yang tidak sharih. Nah, disebutkan di sini apa di antaranya? Sebenarnya dia yakin bahwa itu marfu' kepada Nabi SAW. Tetapi dia ragu mengenai sighatul rafa'. Sighatul rafa'. Ya, pada riwayat itu apa yang sebenarnya ini dia ragukan sighatnya. Sehingga dia pun beralih ke sighat ini tadi. Atau yang semisal dengan ini, minal aghrab al-mu'tabarah fi hadzal maqam. Dari al-aghrab itu adalah tujuan ya. Atau yang semisal dengan ini, minal aghrad dari mu'tabarah, dari tujuan-tujuan yang diperhitungkan, dianggap, ya, yang bisa dibenarkan, di hadal maqam dalam perkara ini, sehingga dia pun menggunakan sigat-sigat semacam itu, yarfa'ul haditha yunhihi, yanmihi, ayablugu bihi, dan misalnya. Nah. Ya, wa'ayat tahiku bin marfu. Wa'ayat tahiku bin marfu, ya hukman ayban. تفسير الصحابي أن تفسيره له حكم الرفعي إذا كان يحكي سبب نزول آية لأنه عصى تنزيله وهذا لا يكون إلا في أهده صلى الله عليه وسلم. Termasuk yang dihukumkan dalam kategori al-marfu hukman tafsir seorang sahabat, perhatikan tafsir ya, ini terkait dengan tafsir, ilmu tafsir. Nah, yakni riwayat seorang sahabat, riwayat yang datang dari sahabat dalam menafsirkan hadis. Nah, fa inna tafsirahu lahu hukmur rafi'. Maka karena sesungguhnya tafsir seorang sahabat itu memiliki hukum rafi', marfu' hukman dengan syarat, perhatikan syaratnya, idza kana yahki sabab nuzuli ayah. Ini syaratnya. Idza kana yahki sabab nuzuli ayah. Apabila sahabat itu menghikayatkan faktor ya turunnya ayat, faktor turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Li'annahu 'asara at-tanzila, karena sesungguhnya dia ya hidup di masa turunnya Al-Qur'an, di masa turunnya ayat. Sekarang dia menghayat-hayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah demikian, sementara dia hidup di zaman itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa turunnya ayat. Dan dia sekarang mengkiatkan bahwa sebab turunnya ayat adalah demikian, ini dan itu, misalkan. Berarti kan apa? Hah? Mada? Marfu'un hukman. Ya. Wa hadza la yakunu illa bi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Turunnya ayat itu tidak mungkin kecuali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor turunnya di zaman itu. Dan dia sekarang mengkaitkan faktor turunnya adalah ini atau itu. Nah, berarti dia menghikayatkan sesuatu yang dia ya mencapai zamannya, masanya. Berarti kan marfu'un hukman. Jelas. Iqra al-akhir. Waqad yakunu tafsiru sahabi la ta'alluq lahu bisabab an-nuzuli fa fihi khilafun. Nah, tadiu. Boleh jadi tafsir sahabat itu tidak ada kaitannya dengan faktor nuzul ayat. Sebab turunnya ayat. Maka di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Baik. Qira. Was-sahihu annahu laysa marfu'an illa in ja'at qarinatun tadullu ala hukmin raf'i. Kan yakuna al-amru la majala lir-ra'yi fihi. Wa kadza la ya'rafu as-sahabiyyu bil akhdi an ahli al-kitab. Apa yang benar dalam masalah ini? Yang benar bukan marfu', kata Syekh. Tidak termasuk dalam kategori marfu'un hukman illa kecuali in ja'at qarinatun tadullu ala hukmin raf'. Kecuali jika datang qarinah, yakni dalil yang menunjukkan adanya hukum raf' di situ. Apa misalkan qarinah itu? Ya, indikator yang menjadi dalil itu ka'an yakuna al-amru la majala lir-ra'yi fi. Seperti halnya perkara itu adalah perkara yang tidak ada ruang untuk ya berpendapat dengan logika sendiri. Jadi dia menafsirkan suatu ayat ya, tafsir itu adalah tafsir yang tidak bisa ya dicapai dengan ijtihad, tidak bisa dengan ra'yu, dengan logika sendiri. Berarti ada sandaran ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penafsiran itu. Jelas? Ewa. Wa kadza demikian pula la yu'rafu as-sahabiyyu bil akhdi an ahli al-kitab. Sahabat itu ini juga termasuk antara syaratnya, sahabat itu tidak diketahui, tidak dikenal mengambil dari ahli al-kitab. Karena jika dia diketahui mengambil dari kitab, boleh jadi sandarannya adalah apa? Israiliyat. Paham? Nah, jadi kesimpulan kita apa ini? Terkait dengan tafsir yang termasuk kategori marfu' hukman, pertama apa tadi? Hah? Jika sahabat itu menghikayatkan apa? Hah? Mada? Yahya? Jika dia menghikayatkan, dihafalkan secara sababun nuzul. Sababun nuzul ayat. Nah, ini jelas marfu'un hukman. Yang kedua, jika selain itu, ya, selain sabab nuzul, nah, maka tafsir itu bisa masuk dalam kategori marfu' hukman. Tafsir sahabi bisa masuk dalam kategori marfu' hukman apabila tafsirnya itu dalam perkara apa? Abda la majala lir-ra'yi fi, bukan perkara yang bisa ya, yakni bukan perkara yang bisa dijangkau dengan ijtihad. Nah, la majala lir-ra'yi tidak ada perkara ini, perkara yang tidak bisa di situ ya seseorang menampakkan ra'yunya. Artinya harus berdasarkan ilm dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berdasarkan wahyu. Jelas? Dengan syarat apa? Tetapi dengan syarat apa tadi terakhir? Sahabi itu tidak dikenal mengambil dari ahli kitab Israiliyat. Karena jika dia dikenal mengambil dari Israiliyat, ya bukan dari ra'yinya, tapi dia ngambil dari Israiliyat, bukan dari Nabi. Jadi tidak bisa untuk marfu' hukman jika dia dikenal mengambil dari Israiliyat. Ada kemungkinan itu. Wadih. Nah. Idzan al-akhir tanbih nakhtim ad-dars بهذا التنبيه اقرأ تنبيه تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل وذلك إذا قرنت بكلمة بمعنى المتصل متصل المتصل نعم هذا القراءة تستعمل تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل وذلك إذا قرنت بكلمة المرسل كقولهم رفعه فلان وأرسله فلان أي وصله وهذا ظاهر في كتب العلل نبه عليه الحافظ ابن الصلاح طيب peringatan ini adalah terkait penggunaan kalimat kata al-marfu'. Jadi kata al-marfu' digunakan juga dengan makna al-muttasil. Kapan? Apabila ada kata al-marfu' digandengkan, dibarengkan dengan kata al-mursal. Nah, jadi al-marfu' dibarengkan dengan kata al-mursal. Maka al-marfu yang dimaksud adalah muttasil, bukan al-marfu yang dinisbatkan kepada Nabi. Kenapa? Perhatikan, kita kan tahu bersama al-mursal itu pembahasan apa? Pembahasan sanad. Ma'adhafahu tabi'i ila Nabi SAW. Yang dinisbatkan oleh tabi'i kepada Nabi SAW dalam arti terputus sanadnya antara tabi'i dengan Nabi SAW. Hah? Jadi ketika digunakan istilah al-marfu' yang merupakan pembanding dengan al-mursal, berarti kan yang dimaksud di sini juga pembahasan sanad, maka yang dimaksud al-marfu' di sini adalah muttasil. Nah, tafawudin contohnya mereka mengatakan, ahli hadis mengatakan, rafa'ahu fulanun wa arsalahu fulanun. Coba ini pembanding ya. Rafa'ahu fulanun wa arsalahu fulan. Fulan merafa'nya dan fulan yang lain mengirsal. Nah, apa maksudnya di sini merafa'nya dan ini kan ada dua. Jadi ada khilaf dalam perhitungan hadis itu. Ada fulan rawi yang meriwayatkannya secara mursal, yang lainnya meriwayatkannya secara marfu. Berarti marfu yang dimaksud adalah mausul, muttasil. Yang lainnya mengirsal jadi putus, yang lainnya menyambung. Itu maksud rafa'ahu ay wa salahu. Wa hadza zahirun fi kutubil ilal, dan ini tampak ya pada kitab-kitab ilal. Kitab-kitab ilal itu adalah kitab-kitab tentang penyakit-penyakit hadis. Ini tambih ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah dalam Ma'rifatu Anwa' Ilmi Hadis. Barakallahu fikum. Kamalna al-yawm dars al-marfu'. Wa fi dars القادم إن شاء الله نشرع في المقطوع مع بارك الله فيكم سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك